Karena jiwa-jiwa yang normal itu ngerti uang ini adalah hamba dia untuk beramal soleh. Saya tidak mengatakan harus miskin, tetapi jangan diperbudak kekayaan. Saya kalau ditanya mau jadi orang kaya harta, tidak. Tidak penting jadi orang kaya. Penting itu cukup. Dan cukup itu dalilnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hakul yakin ke Allah, Allah tahu hati kita. Dan tawakal Allah satu-satunya pemilik rezeki, Allah yang membuka, menahan, mengambil, dan semuanya hanya milik Allah, hanya dari Allah, enggak pernah minta-minta ke makhluk. Dia kerja jujur menjemput rezekinya karena yakin Allah akan memberinya, Allah jamin akan cukupi. Jangan diperbudak oleh harta. Kita tidak disuruh mencari rezeki, disuruh menjemput rezekinya.